Wa asbabuhu arba'atun. Sebab kesunahan sujud syukur ada empat. Yang pertama wujubun nikmah laha wakun min haitsu la yahtasib. Yang pertama adalah datangnya kenikmatan, kenikmatan yang tidak disangka-sangka ya, tiba-tiba dapat uang 1 miliar misalkan. Sawaun akanat dhahirah ka hudusi walad wa qudumi ghaib wa syifa'i marid am batinah ka hudusi ilmin lahu aw linahwi waladi. Nikmat ini bisa nikmat yang terlihat ya, seperti punya anak, kedatangan seseorang yang dinanti-nanti, atau kesembuhan orang yang sakit, atau nikmat yang tidak terlihat, misalkan mendapatkan ilmu baru, atau anaknya mendapatkan ilmu baru, baik dia sendiri ataupun anaknya ya. Wa makna hujumi nikmah ay tajaddudu wuku'iha wa in tawaqqa'aha kharaja bihi an ni'am al mustamirrah kal afiyah fala yusannu laha sujud. Makna hujumi nikmah adalah datangnya nikmat yang baru. Datangnya nikmat yang baru, walaupun nikmat itu memang sudah ditunggu-tunggu ya. Hal ini mengecualikan nikmat yang selalu ada, misalkan kesehatan ya. Kesehatan itu tidak disunahkan sujud. Sujud karena sehat itu tidak ada kesunahan. Karena yang disunahkan sujud hanyalah nikmat-nikmat yang sebelumnya tidak ada kemudian ada. Kalau kesehatan itu kan kalau sekarang sehat, sebelumnya sudah sehat itu ya tidak sunah sujud. Tapi kalau sakit kemudian sehat lah itu baru sunah sujud karena nikmat yang baru. Jadi intinya nikmat yang sebelumnya tidak ada, sekarang tidak ada, nanti ada, itu sunah sujud. Yang kedua, sebab sujud syukur adalah indifa'u nikmah. Terhindarnya dari nikmah ya. Nikmah itu nikmah kalau pakai ain itu enak ya, kalau pakai kaf itu ya tidak enak. Nikmah itu ya bencana. Dhahiratin min haitsu la yahtasib kana jatin min hadmin aw ghorqin aw hadisin. Jadi contohnya terhindar dari bencana adalah bencana-bencana yang dohir ya, bencana-bencana yang terlihat yang tidak terduga-duga. Misalkan selamat dari banjir ya, selamat dari roboh ya, roboh atau longsor atau apa, selamat dari tenggelam, selamat dari hal-hal yang apa bencana yang terjadi, itu disunahkan sujud. Yang ketiga ru'yatu fasik mutajahir bifiskih au mutasatir musirin walau ala sogiroh waisanu ayut hiroha lil mutajahir idalam yahsa fitnatahu. Wah ini gimana ini. Yang ketiga adalah melihat orang fasik. Melihat orang fasik ya, orang yang fasik itu ya gemar melakukan dosa kecil atau melakukan dosa besar, itu namanya fasik. Fasik yang memperlihatkan kefasikannya. Fasik yang memperlihatkan kefasikannya atau fasik yang tidak memperlihatkan kefasikannya tapi dia selalu melakukan dosa kecil. Jadi konsisten melakukan dosa kecil walaupun ditutup-tutupi. Lah kita disunahkan untuk sujud di depan mereka. Sujud syukur di depan mereka selama tidak ada fitnah ya. Fitnah ya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Maksudnya nanti kalau yang fasik emosi kemudian malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu ya tidak sunah. Pokoknya kita sunah sujud di hadapan dia. Ini tujuannya ya biar dia tidak apa? Biar dia berhenti dari kefasikan. Yang keempat ru'yatu mubtalan. Melihat orang yang sakit ya, fi badanihi au fi aklihi au fi mayu'addu naqsan fi kamalil khilqah au asliha urfan. Sakit itu bisa sakit badan. Mubtalan itu mana asalnya orang yang mendapat cobaan ya. Bisa di badan, bisa di akal, atau hal-hal yang dianggap kurang ya. Dalam penciptaan manusia itu dianggap kurang. Atau tidak memiliki hal-hal yang dimiliki orang lain ya. Kalama wa somam, contohnya seperti buta atau apa itu tuli. Wala yudhiruha lahu. Tapi sujud ini, sujud yang ke sebab yang keempat ini kita tidak disunahkan sujud di depannya. Kalau fasik tadi disunahkan di depannya ya. Wa yustahabu ayatiya bidu'a ilwaridi. Disunahkan untuk membaca doa yang datang dari Nabi. Alhamdulillahilladzi afani mimabtalaka bih fa wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdhila. Doa yang datang dari Nabi adalah doa ini ya. Segala puji bagi Allah zat yang memberikanku kesehatan dari apa-apa yang dari cobaan-cobaan yang diberikan ya. Zat yang menghindarkanku dari cobaan-cobaan, dan zat yang memberi keutamaan aku dari banyak makhluk lain yang tidak diberi keutamaan. Wala yusmihu iyahu. Dan doa ini ya sunahnya tidak diperdengarkan kepada orang-orang tadi ya. Kemudian hukmu sajdati surati shad. Hukum sujud saat membaca atau mendengar surat shad. Lahu ayat juta li ayati surati shad fi khariji salat sajda syukrin. Disunahkan bagi seseorang sujud karena membaca ayat di surat shad ya, di luar salat ya. Sujudnya ini adalah sujud syukur, bukan tilawah ya. Fa idza sajada fi sholati amidan aliman batalat sholatuh. Jadi sujud karena membaca surat shad itu tidak disunahkan di dalam sholat ya. Kalau dilakukan di dalam sholat maka membatalkan sholat. Wa idza sajada al-imamu fala yutabi'uhul makmum. Kalau ada imam yang sujud karena membaca surat shad maka makmum tidak boleh mengikutinya. Ini surat shad ini ayat ya, ayat di surat shad maksudnya ya. Kemudian babu sholatin nafilah, bab sholat sunnah. Aksamu nawafili salah satun, pembagian sholat sunnah ada tiga. Nafilatun mu'akotah katarawih wal witri. Nafilatun udhulatu sabab wahiyah salah satu ala salah satu anwa. Jadi pembagian sholat sunnah itu ada tiga. Yang pertama sholat sunnah yang memiliki waktu, contohnya sholat sunnah tarawih dan sholat witir. Yang kedua, sholat sunnah yang memiliki sabab. Sholat sunnah yang memiliki sabab ini ada tiga. Yang pertama, sababun mutaqaddim, kasunatil tawaf, watahiyatil masjid, wasunatil wudhu. Sababun mutaqaddim adalah sholat sunnah yang sebabnya sebelum sholat. Jadi ada sebab baru sholat. Contohnya tawaf ya, tawaf dulu baru sholat. Atau tahiyat masjid, masuk masjid dulu baru sholat. Sunnah wudhu, wudhu dulu baru sholat. Yang kedua, sababun mukorin kalkusufen. Yang kedua, sabab yang ada bersama dengan sholat. Contohnya sholat gerhana, matahari maupun rembulan. Itu kan sholat gerhana dilakukan di saat gerhana masih ada. Itu namanya mukorin ya, sebabnya bersamaan dengan sholat. Yang ketiga, sababun mutaakhir kasunatul istikharah. Sebab yang ada setelah sholat. Contohnya sholat istikharah ya. Orang yang bingung antara beberapa pilihan, kemudian dia meminta kepada Allah agar diberikan pilihan yang terbaik, itu sunahnya sholat. Ya pilihan yang muncul ya, biasanya kan orang yang melakukan sholat istikharah itu mendapat isyarat dari Allah ya, baik berupa mimpi atau yang lain ya. Isyarat itu kan datangnya setelah sholat ya. Jadi hasil dari istikharah itu datangnya setelah sholat. Hasil itu ya sabab. Yang ketiga, nafilatun mutlaqah wahyallati la tahtasu biwaktin wala sabab. Yang ketiga adalah sholat sunnah yang tidak terbatas ya. Sholat mutlaqah ya. Nafilah mutlaqah adalah sholat yang tidak disebabkan, tidak dibatasi oleh waktu dan tidak memiliki sabab. Aksamu nawafil, beberapa pembagian sholat sunnah. Minnahiyatil jamaah kismani. Jadi pembagian sholat sunnah dilihat dari sisi sunnah atau tidaknya jamaah dibagi menjadi dua. Yang pertama, mayusan nufihal jamaah, sholat sunnah yang disunahkan jamaah. Contohnya kal idyan wal kusufen, dua sholat id dan dua sholat gerhana. Wahwa afdhalu mimma layusan nufihal jamaah. Sholat sunnah yang jenis ini, yang bagian ini, itu lebih utama dari sholat sunnah yang tidak disunahkan jamaah. Yang kedua, malayusan nufihal jamaah, karawatib al-qabliyah wal-ba'diyah. Yang kedua, sholat sunnah yang tidak disunahkan jamaah, contohnya sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat fardu. Namanya rawatib namanya ya. Afdhulun nawafil. Sholat sunnah yang paling utama. Jadi ini urutan ya, urutan sholat sunnah yang utama. Yang pertama al-idan, al-adha wal-fitri li'annahu kila biwujubihima. Sholat sunnah yang paling utama adalah dua sholat id, yaitu idul adha dan idul fitri. Mengapa paling utama? Karena ada pendapat yang mengatakan wajib ya. Jadi ada pendapat yang mewajibkan dua sholat ini. Yang kedua, summa kusuf lisamsi, sholat gerhana rembulan. Kalau pakai kaf itu biasanya rembulan ya. So, yang ketiga, bukan ya, matahari ya. Kalau kaf itu matahari. Thumal khusuf lil qamar, lalu setelahnya adalah apa itu gerhana bulan. Jadi gerhana matahari dan gerhana bulan itu lebih mulia gerhana matahari. Yang ketiga, yang keempat thumal istisqa, salat meminta hujan. Yang kelima thumal witri, salat witir. Yang keenam thumma rawatib, salat rawatib, al qabliyatu wal ba'diyatu. Afdhulha rakaatul fajr. Yang keenam adalah sholat sebelum atau setelah sholat fardu. Di antara sholat itu yang paling utama adalah dua rakaat sebelum subuh, namanya rakaat al-fajr ya. Yang ketujuh summa tarawih, sholat tarawih. Kedelapan summa duha, sholat duha. Yang kesembilan summa baghiyatun nawafil. Yang kesembilan sholat-sholat sunnah yang lain. Faminha rakaat al-ihram wa tawaf wa tahiyatul masjid wa sunnatul wudu. Termasuk dari bagian yang kesembilan ini adalah dua rakaat ihram ya, dua rakaat tawaf, tahiyat masjid dan sunnah wudu. Syarhu ba'di nawafil, penjelasan sebagian sholat sunnah. Al-ula sholatul witri wahya wajibatun inda Abi Hanifah. Yang pertama, sholat witir itu hukumnya wajib menurut Abi Hanifah. Fadluha, keutamaan sholat witir. Ini waktuha. Warada fiha al-kathiru minal ahadis. Banyak sekali hadis yang menjelaskan keutamaan sholat witir. Minha innallaha witrun yuhibbul witr. Termasuk dari hadis yang menjelaskan keutamaan sholat witir adalah Allah itu zat yang maha ganjil, yang mencintai hal-hal yang ganjil. Jadi Allah jumlahnya ganjil, mencintai hal-hal yang ganjil. Ini witir ya, witir kan ganjil. Kemudian autiru ya ahli Al-Quran, sholatlah witir wahai ahli Quran. Kemudian malam yutir falaysa minna, barang siapa yang tidak sholat witir dia tidak termasuk golonganku. Ini mubalaghah namanya ya. Innallaha qad amadakum bisolatin hiya khairul lakum min humrin na'am. Allah telah memberimu satu sholat yang lebih baik dari unta merah ya. Kita lihat dulu ya, empat ini unta merah biasanya. Humrin na'am itu biasanya unta yang enak ya, pokoknya daging yang enak. Kemudian waktuha min fi'lil isya ila thulu'il fajri. Waktu sholat witir adalah dimulai dari melakukan sholat isya hingga terbitnya fajar. Wal afdalu ta'khiruha ila akhiril laili idza kana yaglibu 'ala dhanni al istiqadhu qabla al fajri. Yang lebih utama melakukan sholat witir, mengakhirkan ya, mengakhirkan sholat witir hingga akhir malam sekiranya bila seorang yang akan melakukannya dia yakin bahwa dia akan bangun sebelum fajar. Jadi sholat witir itu sunahnya di akhir malam ya. Dengan catatan tadi, orang yang akan melakukannya dia yakin bahwa akan bangun sebelum fajar. Wa illa fal afdalu taqdimuha ba'dal isya. Kalau yang akan melakukan sholat witir dia masih ragu apakah dia bangun atau tidak sebelum fajar, itu apa? Sunahnya sebelum tidur ya. Sunahnya setelah isya. Jadi setelah isya langsung witir. Adadu rakaatiha, jumlah rakaat sholat witir. Aqalluha rakaah waktu kerohul mudawamah alaiha dengan udrin. Minimal sholat witir adalah satu rakaat, tapi dimakruhkan selalu satu rakaat ya. Terus menerus melakukan satu rakaat tanpa udur itu makruh. Walaupun minimal satu rakaat, tapi kalau terus terusan itu makruh. Wadnal kamali salah satu rakaat. Minimal kesempurnaan rakaat witir adalah tiga rakaat. Wakmalul kamali ihda asrata rakaah. Dan yang paling utama, jumlah rakaat yang paling utama adalah 11 rakaat.